wa'ala alihi wa sahbihi wa barak. Insyaallah kita akan meneruskan bacaan kita untuk buku Al-Kabair, ini besar-besar yang hendaknya diketahui oleh kaum muslimin untuk dijauhi, bukan untuk kemudian kita terjatuh padanya, tidak. Bagaimana kita saya sebutkan, jadi seperti hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, mereka beliau menyebutkan bahwa dulu para sahabat yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu para sahabat manusia di zaman Nabi bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil syarr, maka umatan ana khafi. Dan bertanya kepada Nabi tentang kejelekan, aku takut untuk terjatuh padanya. Dan besar-besar. Nah, ini kita menyebutkan bagaimana penjelasan para ulama, yakni tahta masyiah. Mungkin Allah akan mengampuni dia secara langsung, karena keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala itu saja dari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba ini. Dan mungkin dia itu akan disiksa dulu, kemudian baru dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau dia adalah muwahhid, itu adalah yang benar. Yakni orang-orang muwahhid, orang-orang yang mengucapkan syahadat dan tidak membatalkan syahadat dia itu, kalau melakukan dosa-dosa besar, maka tidaklah kekal di dalam neraka. Menyelisihi orang-orang yang punya keyakinan khawarij. Demikian. Dan para ulama mengatakan laisa al laisa kabair ma istighfar wala asghair ma istimrar. Tidak ada kemudian dosa besar kalau dia kemudian istighfar. Sudah, dihapuskan dia. Dan tidak ada juga dosa kecil kalau dia kemudian terus-menerus menjadi dosa besar. Kemudian dimisalkan dengan bahwa gunung itu asalnya adalah, atau bukit itu adalah asalnya dari batu-batu yang kecil. Demikian dikatakan oleh para ulama. Kemudian kita masuk sekarang setelah menyebutkan pada bab sebelumnya bentuk-bentuk dosa besar. Di sini adalah bab yang ke-15, bab at-tahdzir min syarri lisan. Peringatan dari kejelekan lisan, kejelekan lidah. Nanti akan beliau bawakan dari Al-Qur'an, demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bahayanya lidah itu. Bisa lidah itu, lisan, ini ucapan dia ucapkan itu bisa memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada tempat yang sangat tinggi dari surga. Bisa juga sebaliknya memasukkan dia kepada neraka, tempat yang paling jelek, dalam derajat yang paling rendah dari neraka, karena sekedar apa lisan yang dia atau ucapan yang dia ucapkan. Ya, karena itu kita berhati-hati dari lisan kita ini. Setelah kita menyebutkan juga dalam pertemuan yang telah lewat, di antara dosa besar seperti orang yang dia itu lemah hatinya sampai kemudian meninggalkan agama Islam karena apa? Karena dunia. Demikian juga sombongan, demikian juga sifat iri, demikian juga tentu saya pertama adalah syirikan, namun syirik akbar maksudnya keluar dari agama Islam. Namun di sini adalah peringatan dari kejelekan lisan. Wa qaulullah taala, kemudian beliau bawakan di sini beberapa ayat dari Al-Quran, dan setelah itu adalah hadis sangat banyak, ataupun hadis sangat banyak. Dan nanti akan jelaskan secara ringkas. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, adalah mereka yamshuna, berjalan di muka bumi haunan, dalam keadaan tenang. Nanti akan jelaskan, kita jelaskan di dalam tafsir As-Sa'di. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila orang-orang yang bodoh mengajak bicara mereka mengucapkan salaman, yaitu keselamatan. Maka di sini oleh beliau wa ibadur rahman al-ubudiyah, yakni ibad, yakni penghambaan di sini adalah bentuk penghambaan itu ada dua, Bos. Yang pertama adalah ubudiyah lirububiyatihi, yakni ubudiyah peribadahan yang umum. Yaitu bentuk peribadahan karena Allah itu menciptakan, memberikan rezeki. Fahadhi yastariqu fiha sa'irul khalq muslimuhum wa kafiruhum. Maka di sini adalah masuk di dalamnya setiap makhluk, baik yang muslim ataupun yang kafir. Mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi mereka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah Allah yang berikan rezeki, Allah mengatur mereka, dan sebagainya. Yaitu bentuk peribadahan yang pertama, peribadahan bahwa Allah itu adalah yang menciptakan, maka di sini adalah masuk padanya baik yang muslim ataupun yang kafir. yang bagus, yang soleh ataupun yang dia itu bukan soleh dan sebagainya. Yang kedua, ubudiyah li uluhiyatihi, peribadahan karena Allah itu adalah yang diibadahi. Peribadahan yang berupa bahwa Allah itu adalah yang diibadahi. Maka seperti ini terbagi dua. Maka seperti ini, yang ibadah adalah untuk karena Allah itu adalah yang disembah, yakni ada di situ adalah dari orang-orang ubudiyati anbiya'ihi wa uliya'ihi, yakni peribadahan para nabi dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin semuanya adalah wali. Kaum muslimin kita semua insyaallah adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap wali itu derajat-derajat, maksudnya adalah sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Setiap muslim adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diingat bahwa setiap muslim itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dari apa amalan mereka masing-masing. Dan yang kedua adalah apa? Berarti yakni orang-orang kafir. Maka mereka adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ubudiyah li uluhiyatihi. Yakni beribadah karena mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat mereka ini dibawakan oleh beliau? Dalam surat Al-Furqan banyak sekali sifatnya. Jadi kalau seorang bisa menghafalnya bagus. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian juga waladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba, yaitu waladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Sifat-sifat mereka semua sampai kemudian mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan yamsuna 'alal ardi hauna sakinin, yakni hauna di sini adalah mereka tenang, berjalan di bumi itu tenang, tidak sombong. Mutawadhi'in, mutawadhi, tawadhu lillahi walil haq, yakni mereka tawadhu terhadap Allah, demikian juga terhadap makhluk. Wa idza khatabahumul jahilun ay khataba jahl, yakni khitabul jahl, yakni orang-orang bodoh berbicara kepada mereka. Qalu salama, khatabahum khitaban yaslimuna fihi minal itsm, mereka berbicara dengan orang-orang yang bodoh itu selamat dari dosa. Ini ucapan yang penting, ucapan yang perlu sehingga mereka bisa terlepas dari dosa. Tidak sombong, juga tidak mencela, tidak meremehkan juga orang-orang yang bodoh. Tidak boleh kita meremehkan orang-orang yang bergelimang dengan dosa, tidak boleh. Adapun memperingatkan boleh, tapi untuk kemudian kita menjelekkan mereka tidak boleh. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalam hadis yang disebutkan. Wa islamuna min muqabalati al-jahil bijahli, selamat untuk kemudian menghadapi orang yang bodoh dengan kebodohan mereka. Tidak boleh mereka menggertak kita mungkin mengucapkan kalimat yang tidak pantas, kalimat-kalimat yang tidak bagus atau tidak senonoh, kemudian kita membalas dengan ucapan seperti itu, tidak pantas. Karena orang yang punya ilmu tidak kemudian menghadapi orang yang bodoh seperti itu, tidak. Bahkan mungkin memaafkan. Wa hadza madhun lahum bil hilmi katsir mumuqabalati al musi bil ihsan. Di sini adalah pujian mereka ketika menghadapi apa? Orang yang berbuat jelek dengan kebaikan. Wal afwi anil jahil, dan memaafkan dari orang yang bodoh. Memaafkan boleh seorang sebenarnya kalau disakiti itu membalas. Wa in aqabtum fa'aqibu, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Wa in sabartum fa'huwa khairu khairu lakum. Yani wa in aqabtum, apabila kamu membalas sesuai dengan perbuatan yang engkau alami, maka ini boleh. Tetapi kalau kita memaafkan adalah lebih bagus. Bagus. Boleh untuk kemudian kalau kita mungkin dipukul, membalas pukul, boleh. Tapi kalau kita akan memaafkan, maka ini adalah lebih bagus. Demikian juga sifatnya ibadur rahman ini. Tidak membalas kebodohan itu dengan kebodohan. Bahkan memaafkan dari bentuk kejahilan, kebodohan. Ini akhlak-akhlak yang bagus. Yang hendaknya dimiliki oleh orang yang mempunyai akal. Seperti di sini ibadur rahman. Punya sifat-sifat yang mulia. Dan kita ketahui bahwa akhlak itu terbagi dua. Pernah kita sebutkan permasalahan ini. Ada akhlak yang itu adalah ghoriziyah, ada yang muktasabah. Ini akhlak itu ada yang dia itu memang sejak dari kecil dia punya sifat ini. Seperti kita lihat sebagian anak kecil, sejak dari kecil dia suka memaafkan, suka memberi kawannya, tidak pendendam dan sebagainya. Dari sifat-sifat bagus. Bang seperti ini hendaknya dibina sampai dia besar. Jadi suatu ibadah, tidak dengan kulfah, tidak kemudian memaksa diri untuk bersifat bagus. Sebagian orang kalau sudah dari kecil sudah bersifat kikir, ya ini ketika besar sulit untuk berbuat dermawan. Tapi anak kecil ini sejak dari kecil dia suka dermawan, dididik keluarganya mungkin untuk bersifat dermawan. Ketika sudah besar dengan mudah memberikan sedekah. Dan Allah sudah menjamin bagaimana kita sebutkan ya, ini dalam hadis Bukhari dan Muslim, doanya malaikat, tidaklah seseorang dia itu berbagi hari kecuali dua malaikat itu mendoakan dia, mengatakan kepada orang yang bersedekah, Allahumma i'ti mumsikan talafa wa i'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah, malaikat mendoakan, berikanlah orang yang suka bersedekah itu pengganti dari harta yang dia sedekahkan, dan buatlah orang yang menahan harta itu talafa, kehilangan harta dia. Demikian doanya malaikat orang, jadi makhluk yang soleh. Demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian hamba Allah ini mudah, karena sejak dari kecil dia punya akhlak yang bagus, suka memaafkan juga, tidak mendendam, tidak suka hasad, biasa. Jadi kawannya punya nikmat, biasa aja dia mendapati seperti ini. Sebagian manusia sulit menghilangkan sifat hasad itu. Itu yang dialami oleh iblis. Demikian juga yakni salah seorang dari anak Nabi Adam. Dan yang kedua sifat yakni muktasabah, diusahakan. Diusahakan perlu dengan kesungguhan. Oleh karena itu Nabi memberikan nasihat kepada seorang sahabat. Dalam Sahih Bukhari, hadis Abu Hurairah. Dia berkata kepada Nabi, "Ausini, berikanlah kepadaku nasihat." Apa perkataan Nabi? "La taghdab." Lihatin. Nasihatnya Nabi mengucapkan jangan kamu marah. Diulang-ulang, "Qala la taghdab." Terus-menerus Nabi mengatakan jangan kamu marah. Disebutkan para ulama karena orang ini suka marah. Maka Nabi memberikan nasihat sesuai dengan keadaan dia, jangan kamu marah. Di sini menunjukkan bahwa sangat dianjurkan seorang untuk menghadapi hawa nafsu dia. Dia mungkin suka pemarah. Dilawan sifat jelek ini, akhlak jelek ini. Untuk kemudian mempunyai sifat apa? Suka memaafkan, tidak suka marah dan sebagainya. Karena sifat marah itu bisa menimbulkan kemaksiatan lebih besar. Mungkin karena marah bisa seorang membunuh saudaranya, atau memukul dengan mudah, atau mungkin mentalak menceraikan istrinya karena marah. Ini hati-hati. Demikian juga, oleh karena itu Nabi mengatakan, ya ini dalam hadis Aisyah, "Bainal mu'min la yudraku bi husni akhlaqihi darajata sha'ib qa'im." Seorang yang dia itu mukmin karena sebab dia berakhlak yang bagus, bisa melampaui atau mungkin menyamai orang yang suka berpuasa dan suka sholat malam. Disebutkan oleh para ulama, ya dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya ini orang ini melawan hawa nafsu dia sampai ini sampai menghadapi seorang bisa kemudian apa bersifat bagus, berakhlak bagus. Berarti bisa melewati dia, melewati bahkan mungkin menyamai orang yang dia itu suka puasa. Demikian juga dia itu suka melakukan sholat malam. Karena dia mengusahakan supaya dia itu adalah berakhlak mulia. Dan Nabi mengatakan dari hadis Abdullah bin Amr bin As, "Taqul alaih, inna min khairikum ahsanukum akhlaqa." Sungguh yang paling bagus di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Demikian. Yani sifat akhlak yang kedua adalah muktasabah, diusahakan. Dengan semakin dia bersungguh-sungguh, insya Allah pahala dia semakin besar. Bisa dia mungkin melewati derajat orang-orang yang suka berpuasa, juga orang yang suka melakukan sholat malam. Demikian. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim, oleh seorang ulama. Beliau mengatakan bahwa sifat yang bagus, akhlak yang bagus itu tidaklah dalam madariju salikin. Disebutkan dalam madariju asalikin, kitab beliau. Jadi sifat bagus itu mesti dia itu adalah di antara dua sifat yang jelek. Seperti seorang, beliau misalkan, seseorang bersifat dermawan. Di antara dua sifat jelek, yaitu sifat apa? Sifat tabdir. Ini tabdir ya, ini boros, suka membuang-buang uang. Juga sifat apa? Bakhil. Bakhil, ya ini sifat orang kikir. Ini orang yang suka, orang yang dermawan, suka bersedekah itu di antara dua sifat yang jelek. Ini sifat apa? Sifat dia itu menahan-nahan uang dia, ini bakhil, kikir. Juga sifat orang yang boros. Bagaimana kita lihat orang boros? Ini harta itu seakan-akan tidak ada barokah. Ini untuk keperluannya tidak ada manfaatnya. Demikian juga orang bakhil, ya, menghitung-hitung setiap hari ya, sudah keluarkan berapa. Kalau tetangganya ngasih barang atau hadiah, dia pikir-pikir tadi dia ngasih berapa ya? Nanti saya balas yang apa? Ya mungkin sama demikian. Ini menghitung-hitung. Nah, ini harta yang dia miliki. Demikian sifat orang yang bakhil. Demikian juga sifat di antara sifat yang mulia tolak atau wajib. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yahkir la tahkiran min al ma'rufi abadan hatta antatla ala ahika bi wajin talib. Yani jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, jangan meremehkan kebaikan walaupun sangat sederhana, walaupun kamu menghadapi saudara kamu dengan wajah yang tersenyum. Demikian bi wajin talib, yani dengan wajah yang dia itu adalah tersenyum. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim ini sifat seseorang yang tersenyum kepada saudaranya itu karena itu adalah sedekah. Itu antara dua sifat yang jelek. Ya ini sifat apa? Baus, ya bus. Ya ini dia cemberut terus. Ya ini kalau bertemu dengan orang cemberut saja. Dan sifat yang jelek berikutnya yaitu apa? Ya ini tersenyum terus. Ya ini dalam artian seperti orang gila. Ya ini kemana-mana dalam keadaan tersenyum. Nah ini jelek. Ini orang yang dia itu suka tersenyum, maknanya adalah tersenyum yang sederhana. Ini bertemu dengan, kalau bertemu dengan saudaranya, tersenyum dan sebagainya. Ini sifat akhlak yang mulia itu diantara dua sifat. Beliau katakan diantara dua sifat yang bertolak belakang, yang keduanya adalah jelek. Demikian. Dan di sini dibawakan bahwa sifat hamba Allah SWT ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, apabila mereka itu berjalan di bumi dalam keadaan tawadhu, tenang. Apabila orang-orang yang bodoh itu mengajak bicara, maka mereka mengatakan selamat, selamat. Ini selamat dari apa? Membalas kejelekan. Juga selamat dari untuk kemudian berbincang dengan mereka sesuatu yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Kemudian waqalu ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa idza sami'u lahu a'radu anhu. Apabila mereka mendengar Allah huwa, ini sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yani mungkin bisa yani obrolan yang tidak ada manfaatnya, sendal guru yang tidak ada manfaatnya, a'radu anhu, mereka berpaling. Bukan berarti itu kemudian seorang itu tidak pernah kemudian bersendal guru, boleh. Sendal guru yang tidak kemudian berdusta, boleh. Bahkan Nabi pernah dicontoh oleh para ulama dari hadis beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucap kepada seorang sahabatnya, kenapa kamu kok naik anak binatang? Kenapa kamu naik anak binatang? Maka para sahabat, bagaimana ya Rasulullah, bagaimana aku kok menaiki anak binatang? Maka Nabi mengatakan, ya ini unta ini atau binatang ini dulu kan anak, sekarang sudah menjadi besar, ya ini maknanya kamu menaiki anak. Ya memang ini setiap yang binatang dan sebagainya dulu asalnya adalah dari kecil. Demikian, itu bukan bentuk suatu bentuk kedustaan. Tidak boleh untuk seorang kemudian berdusta hanya karena apa, orang tertawa, tidak boleh. Di antara manusia ini melawak, ucapan dusta dari awal sampai akhir berdusta untuk apa, agar orang itu tertawa terbahak, ini tidak boleh. Kemudian waqalu ta'ala ma yaqulu min qawlin illa ladai raqibun atid, tidaklah seseorang mengucapkan suatu ucapan yang berucap dari suatu ucapan kecuali illa ladai raqibun atid, kecuali di sisi dia itu ada raqib atid, ini malaikat yang mencatat kebaikan dan kejelekan. Hati-hati jangan kita untuk kemudian mudah-mudah ketika berucap. Kemudian wa'ada bi hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, Hurairah adalah sahabat yang paling banyak riwayatnya. Kata oleh Imam Adz-Dzahabi, al-hufat tabaqat, setiap penghafal hadis itu ada tabaqat, ada derajat-derajat. Wa dzirmatihim, dan paling tinggi dari para penghafal hadis adalah Abu Hurairah. Dari para penghafal hadis, dari para ulama yang suka menghafal hadis itu mereka berderajat-derajat. Ada yang hafalannya setengah-setengah, ada yang hafalannya itu lumayan, ada yang kemudian sangat kuat, mudah, tidak cepat lupa. Dan yang paling puncak adalah Abu Hurairah. Karena kesungguhan beliau menuntut ilmu, juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau mengeluh, ya Rasulullah, sungguhnya aku banyak menghafal ucapan kamu tapi banyak yang hilang. Maka Nabi mengatakan, "Uksud tidak, ini uksud imamah, ini imamah tak, ini bentangkan imamah kamu." Kemudian dibentangkan imamah itu, kemudian didoakan oleh Nabi, kemudian disuruh untuk memakainya. Maka setelah itu Abu Hurairah mengatakan, aku tidak pernah lupa setelah itu. Di sini menunjukkan seorang juga berusaha, juga kemudian menempuh jalan dengan berdoa dan sebagainya. Dan tidak berarti bahwa seorang yang punya ilmu banyak kemudian paling mulia di sisi Allah SWT. Tidak. Bukan berarti orang yang paling banyak hafalannya kemudian paling mulia di sisi Allah. Tidak. Paling bagus umat ini siapa? Bahkan dari umat semua. Setelah para anbiya, ya ini Abu Bakar, kemudian Umar. Kita lihat hadis mereka berdua sedikit. Hadisnya Abu Bakar mungkin bisa dihitung dengan jari. Ini yang sahih. Demikian juga hadisnya Umar bin Khattab, sedikit. Karena mereka sibuk dengan urusan lebih besar, ya, dengan khalifah dan sebagainya, pemerintahan dan sebagainya. Dan mereka adalah orang yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mesti seorang yang punya ilmu banyak kemudian paling mulia, tidak. Inna akramakum inda Allahi atqakum, semuanya yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar juga Umar punya ilmu, tapi tidak sempat untuk kemudian menyampaikan hadis karena sibuk dengan urusan mereka. Dan ilmu mereka kita ketahui bahwa ilmunya adalah banyak. Marfu'an. Marfu', yakni terangkat, yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang bagus atau diam. Akhrajahu. Maknanya adalah akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Yang mengeluarkan adalah Imam Bukhari dan Muslim. Ini seorang ulama yang paling bagus bukunya, Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di sini menunjukkan bahwa seorang kalau benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, demikian juga beriman pada hari akhir, hendaknya berkata yang bagus atau diam. Sudah diam itu keselamatan sudah. Tetapi tidak berarti kalau melihat kemungkaran diam, tidak boleh. Mungkin terjatuh dia kepada selama-lamanya keimanan, karena Nabi memerintahkan man ra'a kemungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dirubah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan mulutnya. Di sini menunjukkan wajib. Kemudian berikutnya. Hadis ini sebenarnya hadis 24. Nomor 24 yang berkaitan dengan hadis sebelumnya. Walahuma. Ya, ini Bukhari dan Muslim. Tetapi ketika dilihat ternyata tidak ada di dalam Sahih Muslim. Cuma disebutkan oleh Imam Bukhari saja. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, marfu'an. Ya, ini Nabi mengatakannya. Man yadmun li ma baina lihyaihi? Siapa yang bisa menjanjikan bagiku atau menjaga untukku di antara dua lehyah dia. Di sini adalah lehyah ada dua tulang disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sarah Sahih Bukhari dalam Fathul Bari Ibnu Hajar. Beliau menyebutkan bahwa lehyah ini idomataini, dua tulang. Ini maknanya adalah kalau kita lihat mulut ini kan ada tulangnya. Ya, ini gigi kita yang atas, kemudian gigi kita yang bawah, rang atas, rang atas, rang bawah. Mana itu? Berarti apa di antara keduanya? Ini lisan. Ya, ini lidah. Ini barang siapa yang bisa menjaga bagiku dua tulang yang ada di lehnya itu. Lehnya adalah jenggot. Jadi maknanya di sini adalah rang atas, rang bawah. Barang siapa yang bisa menjaga lidahnya, wa ma baina rijlaihi, yang bisa menjaga dua kaki dia, yakni apa? Kemaluan dia. Admun lahu aljannah, aku menanggung bagi dia itu adalah surga. Maknanya adalah barang siapa yang bisa menjaga lidah dan kemaluan dia, maka ditanggung oleh Nabi. Maknanya adalah akan mendapatkan balasan, yakni surga. Barang siapa yang bisa menjaga kemaluan dia, tidak digunakan kepada kemaksiatan, kepada zina dan sebagainya, demikian juga mulut dia, lidah dia untuk kemudian mengucapkan kalimat yang bermaksiat padanya, maka untuk dia itu surga. Karena kebanyakan ini sebab seseorang masuk dalam neraka itu adalah dengan sebab apa? Kemaluan dia. Demikian juga mulut dia. Namun kemaluan ya, ini tentu saja di situ ada pembukaannya. Dia tidak menjaga mata dia. Kemudian mata dia itu kalau kemudian dibiarkan melihat sesuatu yang diharamkan, ya ini kemudian teruskan dengan hati dia sampai kemudian dibenarkan dengan apa? Melakukan perzinahan. Alhamdulillah. Di sini menunjukkan seorang hendaknya menjaga lisan dia. Barang siapa yang benar-benar bisa menjaga lisannya, maka untuk dia itu adalah surga. Dan kalau tidak bisa, berarti masuk dalam dosa besar. Bisa masuk dalam neraka. Kemudian hadis nomor 25 di sini, wa an Sufyan ibni Abdillah radhiyallahu anhu. Qala, dari sahabat Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Hadis semua yang disebutkan di sini semuanya sahih. Hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini semuanya adalah sahih. Qala, qultu, aku berkata, ya Rasulullah. Hai Rasulullah. Ma'afahu ma taqafu alayya, maka yang paling kamu takutkan kepadaku, jadi apa yang ada pada diriku. Ini dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa sebenarnya yang kamu paling takutkan dari diriku, ini yang terjadi kepada diriku. Kemudian Nabi mengatakan, ya ini dengan perbuatan beliau, fa'akhadha bilisani nafsihi, kemudian Nabi memegang lisan nafsihi, ya ini lidah beliau sendiri. Tsumma qala, kemudian mengatakan, kufa 'alaika hadza, tahanlah oleh kau ini, ya ini lisan, ya ini jagalah lidah kamu. Ini yang paling ditakutkan oleh Nabi ternyata, lisan itu yang paling berbahaya. Qala Tirmidzi hasanun sahih, ini sahih. Kemudian berikutnya, walahu, ini masih dalam sahih At-Tirmidzi, wa sahahu, di sini sahih memang, sahih oleh para ulama. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, qultu, dari Mu'adz ibn Jabal, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna al-mu'akaduna bima natakalamu bihi, ya Rasulullah, apakah kita akan diambil, dihukum dengan sebab kita berbicara dengannya? Di sini bukan dalam Arba'in Nawawi. Qala, maka Nabi mengatakan, takilatka umuka ya Mu'ad, ini celaka ibumu wahai Mu'ad. Ini kalimat biasa diucapkan oleh orang Arab. Celaka ibumu, ini kalimat, ini menunjukkan kebiasaan di antara mereka. Ini maknanya adalah, kalau kamu seperti ini tidak memperhatikan, celaka akhirnya. ucapan biasa disebut oleh para oleh orang-orang yang ada di Arab. Jadi celaka ibu muwai muat. Demikian lafaznya. Wahal yakubu nasu ala wujuhin, tidaklah seorang itu dibenamkan di atas wajahnya. Ya ini ke dalam neraka. Auqala ala manakhirihim, ya ini dibenamkan di atas leher-leher mereka. Ila hasaida alsinatihim, ya ini dengan hasil lisan-lisan mereka. Ya ini dengan sebab mereka itu mengucapkan yang dipanen dari lisan-lisan mereka ini dimasukkan dalam neraka. Ini di sini menunjukkan hati-hati seorang dari lisan-lisan mereka. Walahu, demikian juga dalam Sahih At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza asbaha ibnu Adam, apabila berpagi-pagi hari Bani Adam, ini kalau pagi hari Bani Adam itu di pagi hari, fa innal a'dha, sesungguhnya bagian tubuh kullaha semuanya tukafilul lisan takul, jadi mereka ini disebutkan di sini adalah ai tadullu wa tahdha'u, disebutkan di sini di bawah ya, di sampingnya. Ya ini semuanya adalah rendah dan tunduk kepada lisan. Jadi dikatakan di sini apabila pagi hari Bani Adam itu, anak Adam, kita semua adalah anak Adam, sesungguhnya bagian tubuh semuanya itu adalah tunduk kepada lisan. Takul, mereka mengatakan semua bagian tubuh itu mengatakan. Di sini sahih. Ittaqillah mina, bertakwalah engkau, berhati-hatilah kalian, berhati-hatilah engkau wahai lisan kepada Allah. Fina, terhadap kami. Fa'in nama nahnu fika, sungguhnya kami adalah tergantung engkau. Ini istakamta, istakamna, apabila kamu itu lurus, kami itu lurus juga. Wa'in, i'wajatna, i'wajatna, apabila kamu bengkok, kami bengkok juga. Di sini dihasan oleh Syekh Al-Bani. Ini sahih. Di sini menunjukkan bahwa semuanya adalah tunduk kepada lisan. Walaupun di situ ada hadis juga. Ya, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'in nabi, jasadi mudgo, ita sholat, sholat, jasadi kulu. Wahidah fasadat, fasadat, jasadu kulu. Semuanya dalam tubuh itu ada gumpalan daging. Apabila bagus, bagus semuanya. Apabila rusak, rusak semuanya. Alamiyal kolb. Itu adalah apa? Hati. Dan ini hati diwujudkan dengan apa? Di antaranya, ini dengan lisan. Ini apabila lisan itu lurus, maka lurus semuanya. Apabila kemudian bengkok, maka bengkok semuanya. Demikian dalam hati ini disebutkan. Ini semuanya diwujudkan pentingnya untuk kita menjaga lisan. Wa Nabi Hurairah, kemudian dari hadis Abu Hurairah telanggu marfu'an. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimah wa yatabayyanu fiha." Sungguhnya seorang hamba berucap dengan suatu kata. Ini hati-hati kita berucap. Yang dia tidak jelas padanya tentang ucapan dia itu. "Wa yatabayyanu fiha," dia tidak terlalu memperhatikan ucapan dia itu. "Yazilu biha fin nari abada mimma bainal masyriq wal maghrib wa jam." Yakni dia jatuh dengan sebab kalimat itu ke dalam neraka. Sejauh apa? Bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Gara-gara apa? Kalimat ini akhrajahu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dengan sebab ucapan dia ini masuk dalam neraka yang jauhnya adalah sejauh timur dan barat. Hati-hati kita. Kalimat apa itu contohnya? Ya ini kalimat kesyirikan. Dan kesyirikan itu akhirnya dia masuk dalam neraka. Atau ucapan-ucapan yang dia itu mungkin cuma main-main, akhirnya terjatuh kepada kekafiran. Bagaimana kita lihat, ya ini ketika itu orang-orang munafik. Yang asalnya dia itu mau merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari peperangan, maka mengatakan, "Ma ra'aina," kami tidak melihat. Ini ajbanu indaliqa, ya ini paling jubun, paling dia itu bansi ketika menghadapi peperangan. Wa akbaru butunan, dan paling besar perutnya. Min ashabi Rasulullah, min ashabi Muhammad, dari kawan-kawannya Muhammad, demikian juga dari Muhammad, demikian. Jadi kemudian sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapan ini, dan kemudian mereka apa? Mengatakan ya Rasulullah, ini cuma ucapan untuk apa? Untuk orang berjalan. Ini orang berjalan kalau diam itu kadang merasa jauh, tetapi kalau ada pembicaraan, ini kalau kita berjalan, ini mungkin pergi, kalau mungkin naik motor atau naik apa, kalau di situ kita ngobrol, kadang merasa dekat, ternyata sudah sampai. Tapi kalau diam semuanya, kadang apa? Merasa jauh. Mereka mengatakan ya Rasulullah, ini cuma ucapan untuk apa? Supaya lebih dekat jarak yang ditempuh. Mereka kemudian meminta udzur, padahal mereka ini sebagian mengatakan ya ini cuma bermain-main ya Rasulullah. Maka apa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastaziun, la ta'tadiru fa kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah karena Allah, apakah karena ayat-ayatnya, apakah karena Rasul, kalian itu adalah tastaziun, mengejek, la ta'tadir. La ta'tadiru, janganlah kalian meminta maaf, meminta udzur. Semuanya kafartum ba'da imanikum. Kalian itu kafir setelah iman. Ini masalah cuma main-main, ini kan perkataan mereka, cuma main-main saja. Ternyata ucapan ini adalah sangat berbahaya. Kemudian berikutnya, Wali Tirmidzi, hadis Imam Tirmidzi, wa sahihi. Di sini mungkin fi sahih ini, ya, ini dibawakan oleh Imam Tirmidzi dalam sahih beliau, ini dalam sunan Tirmidzi. An Bilal bin Haris radhiyallahu anhu, hadis ini sahih marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innar rajul, ini beliau sengaja menyebutkan hadis ini banyak sekali untuk seorang berhati-hati dari lisan, dari mulut. Inna rajul la yatakallamu bil kalimah, sesungguhnya seorang laki-laki mengucapkan suatu kata min ridwanillah, dari ucapan yang disitu ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ucapan sederhana sekali. Ternyata Allah adalah meridhoi. Bagaimana kita lihat Imam Bukhari ketika beliau menutup Sahih Bukhari-nya, ini sebagian ulama memilih seperti kita juga memilih ucapan di awal ucapan, demikian juga di akhir ucapan. Apa sih sebenarnya ucapan yang paling pantas untuk diucapkan di awal? Demikian juga apa yang paling pantas diucapkan di akhir? Ya, ini buku yang paling mulia, yang paling bagus. Ini setelah Al-Qur'an itu saja. Ya, ini Sahih Bukhari, beliau awali buku beliau dengan memilih di antara hadis-hadis yang beliau hafal. Jadi banyak hadis yang beliau hafal. Ucapan apa? Di awal Sahih Bukhari, dengan ucapan dengan hadis Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niat. Ini beliau sengaja menuliskan, menyebutkan di sini untuk memperbaiki pertama nasihat untuk beliau sendiri. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Jadi tidak ada faedahnya seorang menulis atau seorang bekerja, beribadah atau mungkin melakukan suatu amalan yang mulia kalau tidak ada niat ikhlas, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu beliau awal di situ menyebutkan hadis mulia, yakni innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya paling bagus, sesungguhnya dari amalan itu tergantung dari niatnya. Barang siapa niatnya ikhlas akan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat kepada beliau sendiri, juga pada orang yang menghafal setelah itu. Karena para penuntut ilmu berlomba-lomba untuk menghafal Sahih Bukhari untuk mengetahui bahwa sungguhnya amalan itu tergantung dari niat. Amalan yang besar kalau niatnya itu tidak ada keikhlasan, tidak ada manfaatnya. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, yang Allah taala mengatakan, "Rubba amalin shaghirin kabura bisa biniyah, wa rubba amalin ini shaghir kabura bisa biniyah." Ya, ini rubba amalin kabir shaghira bisa biniyah. Jadi kadang amalan dia itu kecil menjadi besar karena niat yang mulia. Sebagaimana kita pernah sebutkan, ini Zubaidah itu adalah istri dari Harun al-Rasyid. Kalau kita membaca tarikh sejarah ini agama Islam, itu ada setelah Khulafa ar-Rasyidin kemudian memerintah padanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata beliau, yakni Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib mengalah. Karena beliau mendengar kakek beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ibni hada sayyidun sungguhnya anakku ini, yakni cucuku ini adalah seorang tuan. Dia akan memperbaiki dua kelompok besar dari kaum muslimin." Setelah dia mendengar hadis ini, yakni mendengar bahwa kakeknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan kalimat ini, langsung dia mengalah, menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Terjadilah di situ ini tahun perdamaian. Dua pasukan sudah bertemu. Akhirnya salah seorang pemimpinnya, yakni Hasan ibni Ali ibn Abi Thalib, ketika mendengar perkataan hadis ini, perkataan kakeknya, langsung dia mengalah. Maka terjadilah perdamaian. Maka setelah itu memerintahlah Muawiyah. Dan tentu saja menjaga Hasan, juga keluarganya dan sebagainya. Kemudian setelah itu yang memerintah siapa? Anak keturunan Muawiyah. Ada di situ yang bagus, ada yang soleh, ada yang itu adalah fasik seperti Yazid bin Muawiyah. Seperti Imam Ahmad mengatakan, "La nuhibbuhu wa la nasubbuhu." Kami tidak mencintai dia dan kami tidak mencela dia, tidak mencerca dia. Demikian. Ini yang bagus, bukan kemudian mengkafirkan, tidak. Karena waktu itu di zaman Yazid bin Muawiyah terbunuh Husain bin Ali. Jadi sebagian mengatakan, yakni dia gembira dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa dia itu adalah fasik. Tidak sampai kemudian kafir, tidak. Dan di antara yang soleh adalah Umar bin Abdul Aziz, dari keturunannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Demikian, ini setiap zaman ada yang bagus, ada yang jelek. Di antara ini tadi, keturunan Muawiyah yang mulia adalah Umar bin Abdul Aziz. Demikian juga setelah itu memerintah, ini kemudian dijatuhkan pemerintah waktu itu Bani Abbasiyah. Di keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Di keturunan dari Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada yang bagus, ada yang jelek. Dan yang paling bagus adalah Harun al-Rasyid. Pemerintahan waktu itu dipindahkan ke Baghdad, ke Irak. Adapun di zamannya Muawiyah, pemerintahan di Bani Umayyah, pemerintahan adalah di Syam, yaitu daerah Yordania, daerah Palestina. Adapun di zaman Nabi SAW adalah di mana? Di Madinah. Demikian. Jadi kemudian di zaman ini, zaman Abbasiyah, pemerintah sekitar 300 tahun. Adapun Bani Umayyah tadi, keturunan Muawiyah, pemerintah sekitar 100 tahun. Yang paling mulia dari Bani Abbasiyah, yakni Harun al-Rasyid. Beliau punya istri, Zubaidah. Zubaidah ini, saja yang namanya istri seorang khalifah, punya harta yang banyak. Beliau mengumpulkan hartanya untuk membangun apa? Oh, untuk membangun terowongan. Ini parit antara yang di antara Baghdad sampai ke Mekah. Yang di situ dialirkan air. Agar apa? Agar orang-orang yang naik haji atau umroh atau yang lainnya adalah antara Baghdad, ini Irak sampai ke Mekah berapa ya? Berapa kilo jauhnya? Dibuat parit, dialirkan air agar orang bisa apa? Bisa minum di situ. Orang yang berjalan di situ bisa mendapatkan manfaat padanya. Jadi menginfakkan harta dia untuk ini. Disebutkan ketika dia meninggal, ini di sini ada seorang bisa mengetahui usul khatimah dan sebagainya, di antara dari mimpi orang-orang yang soleh. Jadi di antara mereka bermimpi. Ditanya Zubaidah ini, apa amalan yang kamu bagaimana keadaannya? Dia katakan, alhamdulillah aku dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang paling besar yang kamu dapatkan, bisa kamu dapatkan keutamaan seperti ini? Maka dia katakan, dengan dua rakaat yang pernah aku lakukan. Jadi terlupakan dulu amalan yang mulia sedekah ini tadi. Ternyata apa yang bisa menyelamatkan dia diantaranya adalah apa? Jadi dari dia itu cuma melakukan dua rakaat yang mungkin seorang sepele padanya, tapi apa? Ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan seorang tidak mudah meremehkan amalan. Padahal amalan yang dia itu mungkin sepele, yang sederhana, entah mungkin berikan kepada orang yang miskin, yakni mungkin 1000, 2000, kalau di zaman kita mungkin ya 100 rupiah, sekarang enggak laku 100. Jadi 1000, 2000, kecil seperti itu, ternyata ini mungkin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal yang besar seperti tadi yang dilakukan Zubaidah, yakni mungkin membuat terowongan yang besar seperti itu, ternyata dari tadi disebutkan, yakni ternyata dia disebutkan. Amalan yang kecil ternyata yang membuat dia itu selamat. Jadi jangan kemudian seorang meremehkan amalan yang sederhana. Boleh jadi amal yang sederhana itu ternyata adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di sini disebutkan bahwa kadang orang mengucapkan suatu kalimat dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ada yadunu antablugha ma balagha, dia tidak menyangka bahwa amalan itu, ucapan dia itu ternyata sampai kepada derajat yang tinggi. Maka ada yadunu, tidak menyangka dia bahwa sampai kepada derajat yang tinggi. Di sini ada suatu kalimat kita merasa remeh, ternyata besar. Dan tadi kita kisahkan, ini Imam Bukhari mengawali dengan tadi hadis innamal a'malu binniyat. Adapun di akhir Sahih Bukhari, beliau memilih dari hadis yang mulia apa dengan menyebutkan hadis yang mulia, hadis Abu Hurairah. Tapi mengatakan kalimatan khafifatan fil lisan, khafifatan indal lisan, tsaqilatan fil mizan, habibatan indar rahman. Yani beliau mengakhiri buku beliau yang mulia ini Sahih Bukhari dengan hadis Nabi, sesungguhnya kalimatan dua kata, khafifatan fil lisan, yani ringan bagi lisan, tsaqilatan fil mizan, berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam mizan, habibatan indar rahman, yani cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rahman. Kemudian Nabi mengatakan subhanallah bihamdi subhanallah wa bihamdi. Demikian. Ini Imam Bukhari mengakhiri kitab beliau yang mulia ini, yang bagus ini dengan apa? Dengan zikir ini tadi. Kalimat yang sederhana. Kalimat yang ringan bagi lidah, berat dalam lisan, cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi subhanallah wa bihamdi. Demikian. Jadi kalimat kadang demikian juga di sini. Ini kalimat yang dia itu ringan, tetapi ternyata dia tidak sangka sampai pada derajat yang tinggi. Yaktabullah yaktubullahu lahu biha ridwanhu ila yalqahu, Allah menulisnya bagi dia itu dengan sebab kalimat dia ini keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhimu rabbuka ahada, dan Allah tidak mendzalimi amalan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ringan seperti ini. Kalimat yang mungkin sederhana ternyata dia dapati nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Wa innar rajul, kebalikannya, sungguhnya seorang laki-laki, ini semuanya baik laki-laki atau perempuan, layatakan lalu min kalimati min suktillah, berbicara dengan kalimat yang di situ adalah ada kebencian Allah Subhanahu wa taala. seperti Allah Ta'ala. Maka naya dulu atap juga mabalabat. Ia tidak menyangka ternyata itu adalah menimbulkan kebencian, kemarahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak menyangka dia. Yaktubullahu lahu biha, Allah menulis dengannya, dengan sebab dia ini, bagi dia, suftuhu ila yawmil qahum. Kebencian Allah, kemarahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai bertemu dengan pada hari bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati-hati suara dengan kalimat. Kalimat yang mungkin ringan ternyata adalah penyebab-penyebaban dia masuk ke dalam neraka. Atau bahkan sebaliknya, kalimat yang ringan ternyata bisa sampai pada derajat yang tinggi. Semuanya adalah dengan keutamaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berikutnya, wali muslim, hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, an Jundub ibn Abdillah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jundub ibn Abdillah radhiyallahu anhu, marfu'an, jadi sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan qala, ini yang perlu kita perhatikan hadis ini, hadis Imam Muslim, hadis sahih hadis Jundub ibn Abdillah, untuk kita tidak meremehkan saudara kita yang mungkin sekarang ini mereka bergelimang dengan maksiatan, jangan meremehkan. Marfu'an ini hadis datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana rajulan qala, bahwa seorang laki berkata, wallahi demi Allah, la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak mengampuni orang ini. Dia sudah seakan-akan surga neraka itu milik dia. Tapi bukan berarti bahwa kita kemudian meninggalkan amal ma'ruf dan munkar. Tetapi tidak boleh untuk kemudian kita mengatakan Allah tidak mengampuni dia ini padahal dia masih hidup. Tidak boleh sama sekali. Sama saja dia itu kafir, sama saja dia itu adalah muslim, sama saja dia itu adalah orang yang bergelimang dengan dosa atau tidak. Tidak boleh dia mengatakan la yaqulullah ni fulan, Allah tidak mengampuni orang ini. Maka Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya? Siapa itu yang yata'alla, yakni yahlimu? Siapa itu yang bersumpah di hadapanku? Karena dia mengucapkan wallahi, seakan-akan yakin dia. Sekarang surga neraka itu milik dia. Allah akhiru li bulan, bahwa aku tidak akan mengampuni orang ini. Ini qad ghafartu lahu, semuanya aku telah mengampuni orang yang tadi dia remehkan ini tadi. Wa habattu amalak, dan aku telah menghapuskan amalan kamu. Ini sahih. Wa ruya anna al-qa'il, dan disebutkan, diriwayatkan bahwa orang yang mengucapkan ini rajulun 'abid, orang yang suka beribadah. Jadi orang yang mengatakan ini yang sombong ini adalah orang yang suka beribadah. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, takalama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratuhu. Jadi dia mengucapkan suatu kalimat yang menghancurkan dunia dia dan akhirat dia. Riwayat ini, yakni ruya, ini dibawakan oleh Imam Abu Dawud. Hadis Abu Hurairah. Dan di sini adalah sahih. Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud. Di hasanah oleh Al-Albani. Ini hadis ini nomor 4901. Bahwa orang ini yang mengucapkan adalah ini orang yang suka beribadah. Disebutkan bahwa dalam hadis dalam Sunan Abu Dawud lebih lengkap. Ya ini dua saudara ini, dua orang ini saling bersaudara. Yang satunya yudnib, suka melakukan kemaksiatan. Yang satunya adalah yastahid beribadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah, tetapi kemudian sombong dia ini. Sampai kemudian mengucapkan kalimat ini. Para ulama mengatakan, silakan dalam syarah hadis ini, kalimat ini qad ghafartu lahu, di sini ada dalil bagi ahli sunnah. Jadi kita kadang tidak paham kalimat ini, tapi para ulama bisa mengambil dalil dari lafaz ini. Sesungguhnya aku qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni dia. Di sini ada dalil bagi ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah kadang mengampuni seorang hamba itu tanpa disiksa. Jadi kalau Allah kehendaki dia melakukan suatu kemaksiatan, langsung masuk dalam surga. Tentu saja dia adalah seorang yang muslim. Ya ini sebagaimana kita sering sebutkan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu apa? Ima mungkin dia itu disisa dulu baru masuk dalam surga. Atau mungkin dia itu adalah langsung masuk dalam surga. Di antara dalilnya adalah ini. Di sini menunjukkan bahwa dia langsung masuk dalam surga tanpa dia disisa dulu. Tentu saja dengan ilmu Allah SWT, Allah mengetahui bahwa orang ini berhak mendapatkannya. Mungkin dia terpaksa atau mungkin dia itu memang mau pergi. Ini di sini sebutkan adalah dia tidak sempat bertobat, tetapi dia mungkin punya amalan yang bagus yang lainnya yang bisa menutupi kesalahan dia ini. Demikian. Di sini menunjukkan, lafaz ini menunjukkan bahwa Allah kalau berkehendak langsung mengampuni orang ini walaupun dia tidak sempat bertobat. Kemudian juga kalimat wa ahbatu amalak, aku menghapuskan amalan kamu, semua oleh para ulama bahwa orang ini kemungkinan semakin bersombong sampai kemudian dia melakukan kekufuran. Demikian maknanya. Oleh karena itu amalan dia itu adalah terhapuskan. Mungkin juga adalah yang dihapuskan adalah amalan kebaikan dia, tetapi dia tidak kekal dalam neraka. Demikian secara oleh para ulama. Di sini juga disebutkan bahwa ya ini ada juga syarat seseorang untuk kemudian bertobat. Wali Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ini syarat seorang bertobat kalau yang berkaitan dengan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ini di situ ada tiga syarat. Yang pertama adalah tarkul amal, ini meninggalkan amalan kemaksiatan itu. Tidak bisa dikatakan orang bertobat kalau terus-menerus dia melakukan kemaksiatan itu. Syaratnya dia meninggalkan kemaksiatan itu. Walaupun mungkin setelah dia bertobat, mungkin suatu saat terjatuh lagi, hendaknya dia mengulangi lagi taubat dia. Jadi meninggalkan amalan kemaksiatan itu, walaupun kemudian nanti dia terjatuh lagi. Demikian. Kemudian yang kedua adalah nadima, dia merasa menyesal. Jadi tidak pantas orang yang bertobat kemudian dia tidak merasa menyesal. Jadi merasa bangga dengan kemaksiatan itu, tidak pantas. Kemudian juga layaud, tidak mengulangi kemaksiatan dia. Tidak mengulangi kemaksiatan itu. Walaupun mungkin seorang bermaksiat, kemudian dia bertobat, kemudian nanti bermaksiat lagi, kemudian dia bertobat lagi, tetap dia sesuai dengan akhirnya dari dia itu. Jadi kalau dia akhirnya adalah bertobat, maka dicatat dia itu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan manusia, ini Imam Nawawi menjelaskan di situ ada syarat berikutnya, yaitu ayusamihau, yakni untuk kemudian meminta dimaafkan. Seorang namanya menggibahi saudaranya. Didatangi saudaranya itu, bahwa misalkan aku pernah menyebutkan kesalahan kamu, semoga kamu bermanfaat kepadaku. Demikian. Demikian juga seorang namanya mencuri barang seorang. Didatangi orangnya, dikembalikan harta itu. Demikian. Disyarat seorang yang dia itu berkaitan dengan manusia, cara bertobat. Kalau mungkin ditakutkan bahwa dengan dia mendatangi orang yang disakiti itu lebih besar bahayanya, cukup dikatakan oleh para ulama, cukup untuk dia memintakan ampun ketika orang itu tidak ada. Dia memintakan ampun, ya Allah ampunilah orang ini karena dulu aku pernah menyakiti dia, pernah mencuri barang dia. Demikian juga mungkin, atau mungkin orang ini mati, ya ini diniatkan untuk bersedekah dengan niat orang yang telah meninggal ini yang dulu dia curi. Boleh dikatakan oleh para ulama seperti itu. Atau mungkin menyebutkan ya ini cara untuk kemudian agar dia dimaafkan karena dia berkaitan dengan manusia, ya ini menyebutkan kebaikan saudara yang dia sakiti. Ya, dia menghibahi orang atau teman dia. Bagaimana cara bertobatnya? Ini menyebutkan kebaikan orang dia jelek-jelekan itu di majelis yang dia pernah mengucapkan kejelekan. Demikian sebagai para ulama cara bertobat. Kemudian disebutkan di sini yaitu kata Abu Hurairah, takala bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratuhu. Jadi dia mengucapkan suatu kalimat yang bisa menghancurkan dunia dia dan akhirat dia. Soal di sini pembahasan kita, mungkin ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, bagaimana tata cara sholat istisqa? Ini sholat sudah berujian. Istisqa dari kalimat sufiyah, jadi saki, sako, ini minta untuk dialihkan. Minta untuk diturunkan untuk air. Ya, istisqa berarti meminta diturunkan hujan. Jelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram itu adalah termasuk buku yang paling luas yang berkaitan dengan masalah fikih. Berupa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskan di situ berapa tata cara. Jadi meminta hujan, yang pertama istisqa, minta hujan sendiri bisa dengan sholat, bisa langsung berdoa langsung, bisa langsung berdoa tanpa sholat. Bisa juga ketika sholat Jumat, kemudian khotibnya itu mendoakan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, Allahumma iskina, iskina, yaitu turunkan kepada kami hujan. Demikian juga turunkan penyakit, yaitu turunkan kepada kami hujan. Boleh, doa seperti itu. Langsung dia berdoa. Tidak mungkin dengan bahasa Indonesia, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Boleh. Ini tanpa sholat. Tapi juga bisa dengan sholat. Bagaimana sebenarnya oleh beliau yang belajar dalam Bulughul Maram. Seperti diantaranya Hadis Aisyah. Dan juga kalau di dalam Hadis Anas Malik, waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan khutbah Jumat. Adapun kalau kemudian setelah sholat Jumat melakukan sholat istisqa, maka seperti ini kata para ulama tidak ada bimbingannya. Yang ada bimbingannya adalah seseorang yang dia itu baik, sempat dalam hadis sahih bahwa dia itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dia menjanjikan kepada para sahabat, jadi besok kita atau hari apa kemudian kita akan melakukan sholat istisqa. Mungkin bisa disebutkan jam segini dan demikian. Dan bagusnya adalah ketika matahari sudah sepenggalan, ini satu tombak. Seperti sholat duha, seorang sholat duha, mungkin sekarang itu jam 7 atau 7:30 demikian. Kemudian sebuah dalam hadis itu dia berkhutbah dulu, khutbah, kemudian sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala setelah itu. Kalau dia sebuah hadis itu memakai seperti imamah ataupun seperti selendang, dikatakan oleh para ulama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memindahkan dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Disebutkan tafa'ulan, tafa'ul ini untuk kemudian khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk memindahkan keadaan. Demikian hadis yang saya sebutkan. Kemudian setelah itu sudah sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat biasa. Sholat dua rakaat biasa seperti seorang melakukan sholat subuh persis, tidak ada bedanya. Kemudian di musola, di lapangan. Demikian secara ringkas seperti itu. Ini seorang mungkin menjanjikan dulu, mungkin besok menjanjikan dulu. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Maksudnya dijanjikan besok melakukan sholat istisqa, berkhutbah dulu, pertama menghadap kepada orang yang hadir, kemudian menghadap ke membelakangi orang yang hadir sambil berdoa. Maka disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Jadi sampai kemudian terlihat yakni batinnya itu, kalau kita berdoa aslinya itu adalah batinnya ke atas kan. Ini telapak tangannya itu adalah menghadap ke atas. Tetapi ketika sholat istisqa dibalik. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan karena kesungguhan ketika berdoa itu sampai kemudian seakan-akan adalah terbalik demikian. Jangan terbalik demikian. Tapi sebagian ulama mengatakan ini benar-benar balik. Ini untuk menghindari balak demikian. Sebagian ulama para ulama mengatakan demikian. Tapi ulama alam yang wasih, ini karena kesungguhan sampai mengangkat sampai mengangkat tangan karena kesungguhan sampai kemudian seakan-akan terbalik demikian ulama alam. Kemudian setelah itu membelakangi orang yang hadir. Ketika sudah selesai berdoa, ini menghadapkan lagi ke arah orang yang hadir. Demikian. Ini yang penting di sini intinya adalah di lapangan, kemudian berkhutbah sebentar. Karena di antara sebab tidak adanya hujan, karena apa? Orang tidak ketika jual beli itu tidak apa wazannya atau timbangannya tidak benar, mencuri-curi ketika menimbang. Demikian juga biasanya sebab dalam hadis yang sahih. Itu adalah karena pemimpinnya tidak adil, demikian sebutkan. Mulalah. Walaupun itu terjadi zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab waktu itu. Jadi karena orang-orang waktu itu tidak, memang mungkin ujian dari Allah Subhanahu wa Taala. Jadi di musola, kemudian berdoa, kemudian khutbah, berdoa, kemudian setelah itu sholat dua rakaat, sudah demikian. Kemudian kedua ada orang yang telah meninggalkan sudah Jumat atau menangkal, tapi dia masih saja merasa takut. Apa yang harus dilakukan? Dan dia meninggalkan jimat-jimat, sudah termasuk kebagusan sudah. Dan dia istiqomah. Nah, dia istiqomah. Ada pun rasa takut, mungkin masih ada. Jadi yani orang yang dikenal dengan sugesti, orang biasa kalau jimat, kita dapatnya dulu. Ini yani sekelan maksudnya. Biasanya kalau ditinggalkan, karena dia mau tahu yang benar, ditinggalkan masih merasa takut. Ini datang dari setan. Sudah. Sama aja kalimat alhamdulillah karena setan masih. Karena setan masih ada dalam diri dia itu. Setan itu jin dia itu sudah. Jadi sudah ditinggalkan kemudian yakin kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian baca buku untuk kemudian kita takut kepada setan. Kemudian juga berarti kita sama tauhid, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Akhir hidup kita paling kalau tidak hidup mati sudah. Untuk apa? Jadi kalau sudah mati dalam badan bisa masuk. Kalau tidak mati sekarang kan mati besok dan sebagainya. Apa yang ditakutkan? Yakinkan orang ini menambah keimanan. Ini ketakutan ini datangnya dari setan. Paling minimalnya adalah berlindung pada Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah dengan setan rajim. Demikian. Kuatkan nantinya. Biasa seperti ini, jangan takut ini dari setan ini. Asalnya dia mungkin terikat dengan setan ini, kemudian dia meninggalkan setan. Demikian juga seorang punya kawan, punya teman. Asalnya dekat, kemudian dijauhi. Asalnya apa? Sedih. Sedih dia. Tapi kalau dia meyakini bahwa semuanya itu akan datang, akan tidak bisa seorang itu bertemu terus, akan berpisah, lama-lama biasa. Demikian juga, dulu mungkin dia kawannya setan. Kemudian dia berusaha meninggalkan setan ini. Ya sudah, mungkin awal-awalnya takut. Tidak mengapain. Biasa. tinggalkan. Tidak butuh kita kepada jin dengan syaitan dan sebagainya. Dan yang ketiga, apa aku membuat produk MLM? MLM itu kalau nggak salah multi level marketing. Ini untuk piramida ya, dulu pernah kita alami sebelumnya. Jadi kawan-kawan teman-teman ini macam herbal, ini menjual sistem MLM, menjual obat-obat herbal, mungkin seperti itu. Tapi nggak ikut sistemnya, hanya jual beli putus. Yang mengambil produknya saja, MLM itu haram. Jelaskan oleh para ulama. Ini orang-orang Indonesia sudah paham. Dan di situ ada mukusti, tipu, buror. Kemudian sudah ada maisir. Ini maisir itu untung-untungan. Kalau banyak ikut dapat, kalau enggak untung-untungan. Dalam artian bahwa Nabi melarang. Ya ladzina amanu minal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun minal syaitan fastanibu. Kalau itu beliau, baik orang beriman semuanya. Minuman keras, wal maisir, judi. Ini untung-untungan. Kemudian juga mengundi nasib. Jadi amalan syaitan, maka jauhilah. Demikian juga suatu yang tidak jelas. Tidak jelas bagaimana hukumnya dan sebagainya. Suatu goror, menipu, juga terjatuh kepada riba. Jadi dia ngasih sedikit, nanti bisa banyak. Seperti bunga dan sebagainya. Nah, kalau sudah tahu ini, insya Allah dia sudah tahu kalau itu haram. Tetapi sekarang dia mau beli barangnya. Beli barangnya aja, kemudian mau dijual. Tidak ikut sistemnya. Di situ ada hadis Abdullah bin Abbas dan Bukhari dari Imam Daud. Nabi mengatakan, inna allaha idza harama syai'an harama tsamanuhu. Jelaskan, bisa ini. Sehingga Allah SWT kalau mengharamkan sesuatu, kalau Allah haramkan sesuatu, Allah haramkan tsamanuhu, harganya. Jadi kalau Allah haramkan sesuatu, diharamkan juga jual belinya. Allah mengharamkan, namanya babi. Tidak boleh kita memperjualkan babi. Khamar minuman keras, demikian juga kita tidak boleh memperjualkan minuman keras. Demikian juga ini. Ini sesuatu yang haram, tidak boleh kita kemudian memperjualkannya. Dan insya Allah, seorang yang bertawakal mendapatkan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan sungguh min haitsu la yahtasib. Tawakal, Allah berikan jalan keluar. Demikian juga tidak boleh kita kalau menolong dalam kebatilan. Ini dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dengan kalian saling tolong-menolong dalam hal ismi wal 'udwan. Ini dosa dan permusuhan, tidak boleh. Itu termasuk juga dia kalau menolong dalam kemaksiatan. Saya tuh sempat mendengar kisah bahwa sahabat Umar pernah mendatangi kediaman sahabat Ali yang terjadi pertikaian. Apakah itu tahu? Pertikaian. Saya pernah mendengar orang kawan berkata bahwa sahabat Umar pernah mendatangi rumah sahabat Ali lalu terjadi pertikaian. Apakah itu tadi sahih dan salah? Terima kasih. Ya, mungkin permasalahan dari dan terjadi kalau para sahabat karena mereka tidak masuk. Tetapi Ali bin Abi Thalib sendiri dari hadis Muhammad bin Nabi ya, dari keturunan Ali bin Abi Thalib sendiri. Ketika ditanya oleh ini dia bertanya kepada bapaknya, pada Ali bin Abi Thalib. Man kana nas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya pada Ali langsung. Maka Ali mengatakan, "Abu Bakar, Tsumma Man, Tsumma Umar." Kamu dijawab. Jadi, ini menunjukkan bahwa Ali sendiri mungkin kalau terjadi masalah-masalah pribadi dan sebagainya, terjadi seperti itu. Ulah alam seperti yang tadi yang disebutkan kisah yang tadi, ulah alam. Tetapi adanya mungkin terjadi dan sebagainya, ini urusan-urusan masalah pribadi, terjadi. Bahkan yang lebih mungkin lebih besar terjadi juga. Tapi mereka memang tidak masuk. Tapi di sini yang menjadi dalil adalah bahwa Ali sendiri mengakui bagusnya Umar radhiyallahu anhu. Siapa orang yang bagus terhadap Nabi? Maka dia mengatakan, "Oh Bapak." Kemudian siapa? Kemudian Umar. Kemudian anaknya ini mengatakan, "Suma anta." Kemudian bapakmu, kemudian kamu ya. Terus ya, dia bertanya kepada bapaknya. Dia takut kalau kemudian nanti menyebutkan Umar bin apa? Ya, Umar dalam syarat. Maka kemudian jawab Ali bin Abi Thalib menunjukkan tawadhu'nya beliau radhiyallahu anhu mengatakan wa amma ana fa ana rajulun minal muslimin. Ali bin Abi Thalib mengatakan adapun aku adalah salah seorang dari kaum muslimin. Tawadhu. Dia mengatakan adapun aku adalah ini bukan orang yang ketiga. aku adalah salah seorang dari kaum muslimin, demikian kawatannya beliau. Adapun kemudian apa mungkin terjadi antara beliau dengan Ali bin Abi Thalib, mungkin terjadi antara Umar dengan Ali, mungkin terjadi. Bagaimana Ali terjadi juga dengan Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga dengan Muawiyah. Tapi mereka menghormat satu dengan yang lain. Urusan-urusan pribadi seperti itu terjadi. Demikian juga antara Umar dengan Abu Bakar sendiri juga terjadi di antara mereka. Yang namanya manusia, tidak mereka maksud. Bukan kemudian seperti Nabi SAW. Namun riwayat seperti ini, wala'alam, tidak kita dapatkan. Jangan sampai untuk kemudian kita tergiring kepada pemikiran orang-orang Syiah. Yang mana ingin menjelaskan Umar Al-Khattab. Riwayat ini wala'alam tidak kita dapatkan. Adapun kalau pun terjadi, lalu mau digiring kemana? Itu satu pribadi di antara para sahabat dari ahli majma. Yang lebih besar pun terjadi di antara mereka. Dan mereka adalah makhluk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan disebutkan bisa boleh orang baik malu masih itu faqat kafar kullahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang mengikuti perang Badar. Baik malu masih itu. Setelah kalian apa yang kalian kendaki, sungguhnya kalian sudah diampuni. Di mana lima kali? Ada sahih. Kata oleh para ulama, yang Allah SWT mengetahui bahwa mereka itu akan diakhiri dengan usul khatimah. Karena itu Allah SWT mengampuni apa yang akan terjadi di antara mereka. Jadi, kalau terjadi, atau mungkin lebih besar dari itu pun ada di antara mereka. Akan keterangan di antara mereka. Adapun Umar bin Khattab lebih meninggal dahulu. Jadi memerintah sekitar 10 tahun. Bahkan sekitar 2 tahun, kemudian beliau memerintah 10 tahun, kemudian setelah itu Utsman bin Affan memerintah sekitar 12 tahun, kemudian Ali bin Abi Thalib memerintah sekitar 5 tahun. Ya ini jauh. Kemudian. Ya. Sekarang kalau